Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hak yang ketujuh dari 10 hak yang syariat kita, yang agama kita memerintahkannya untuk menunaikannya adalah hak penguasa wa ra'iyah dan hak rakyat. Dan yang dimaksud dengan atau sebelumnya, maka siapa yang dimaksud dengan al-mula atau penguasa? Ya, mari kita simak. Nah, pemimpin dari rakyat. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan kaum ini, baik pemimpinnya secara rutin seperti suatu negara ataupun pemimpin secara khusus seperti pemimpin suatu kantor atau negara tertentu. Semuanya mempunyai hak yang banyak dikerjakan oleh rakyat atau orang yang di bawah kepemimpinannya. Kemudian pula sebaliknya. Nah, maka di sini disampaikan bahasanya pemimpin atau penguasa yang dimaksudkan itu mencakup dua jenis penguasa. Maka kekuasaan itu ada dua macam. Yang pertama beliau sebut dengan wilayah amma, orang yang kekuasaannya luas. Jadi yang dimaksud dengan wilayah amma, kekuasaannya luas adalah kepala negara. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan wilayah khasa, yang terjemah bebasnya yang kekuasaannya sempit, kekuasaannya terbatas, kekuasaannya ada pada wilayah tertentu yang terbatas atau bagian tertentu yang terbatas. Maka ini semua pejabat di bawah kepala negara, nah ini masuknya dalam wilayah khasa. Boleh jadi dia menteri, boleh jadi dia dirjen, boleh jadi dia gubernur, bupati, camat, lurah atau kepala desa, kepala duko, pak duko. Demikian juga kemudian disebutkan contohnya adalah kepala kantor. Kepala kantor boleh jadi tingkat provinsi, kanwil, ataukah kemudian tingkat kabupaten dan seterusnya. Au amalin muayyan, atau pekerjaan dan proyek tertentu. Maka kepalanya, kepala proyek, mandor, itu semua termasuk dalam pengertian wilayah khasa, kekuasaan yang bersifat terbatas. Maka masing-masing mereka punya kewajiban dan punya hak. Kemudian anak buahnya dan orang yang dipimpin itu juga punya kewajiban dan punya hak. Nah, hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin adalah hendaknya para pemimpin yang tersebut menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan menunaikan hal-hal yang harus mereka kerjakan, termasuk memberikan bimbingan kepada rakyat, dan hendaknya hal itu dilaksanakan di atas metode yang lurus demi maslahat dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti jalannya kaum muslimin, yakni jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada jalan tersebut terdapat kebahagiaan bagi mereka. Demikian pula rakyat dan seluruh orang yang berada di bawahnya. Inilah metode terbaik untuk mendapatkan simpati rakyat, dan tentunya akan terjalin hubungan yang baik di antara mereka. Rakyat akan patuh kepada mereka dan akan terbiasa menjalankan amanah yang telah diimbankan kepada mereka. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang lain akan segan kepadanya. Dan barang siapa yang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkannya dari orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Karena hati manusia berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, membolak balikannya sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, maka disampaikan di sini hak rakyat atau hak anak buah yang wajib ditunaikan oleh atasannya, yang diwajib ditunaikan oleh pimpinan, oleh penguasa. Maka ringkasnya atau kalau dibuat poin, beliau sampaikan di sini 3 poin. Ya, 3 poin. Hak pimpinan atau kemudian hak rakyat, hak anak buah yang wajib ditunaikan oleh pimpinannya. Yang pertama adalah melaksanakan amanah, amanah jabatan yang diberikan, yang dipikulkan, yang Allah bebankan kepadanya. Ya, artinya ya, dia mewujudkan ya, tujuan dari jabatan yang diberikan kepadanya. Ya, dia berusaha untuk mewujudkannya semaksimal mungkin. Ya, maka ketika dia diberi jabatan sebagai camat misalnya, maka apa tugasnya camat? Ini apa tugasnya camat? Maka dia jalankan semaksimal mungkin. Dia berupaya untuk mewujudkannya. Apa yang menjadi tugasnya? Ketika dia adalah seorang kepala sekolah, kepala sekolah, maka dia punya tugas. Bagaimanakah kepala sekolah yang sukses membawa sekolah kepada sekolah yang berhasil? Nah, sekolah yang sukses itu yang seperti apa? Apakah kemudian semata-mata mengejar hasil UN? Apakah kemudian semata-mata mengejar menang di lomba ini dan itu, olimpiade ini dan itu? Apakah itulah sekolah yang sukses yang menjadi tugas pokok seorang kepala sekolah? Ataukah kemudian kepala sekolah yang sukses itu adalah orang yang secara lembaga keadaan sekolahnya baik, secara kemudian dan berbagai macam sisi yang lain juga terpenuhi? Maka ini yang pertama, menunaikan amanah. Demikian juga seorang penguasa, seorang kepala negara. Apa tugas kepala negara? Apa tugas kepala negara? Nah, sejauh mana dia melaksanakan amanah tugasnya sebagai seorang kepala negara? Maka ini hak rakyat yang pertama, dan ini kewajiban penguasa dan orang yang punya kekuasaan menjalankan amanah. Kemudian yang kedua yang katakan adalah minan nushi li ra'iyah, yang meskipun ini sebenarnya bagian dari menjalankan amanah. Kalau kata-kata menjalankan amanah mencakup semuanya, namun jika kita pertajam maka bisa kita sendirikan. Maka di antara, maka tugas yang kedua adalah an-nushi li ra'iyah, menginginkan yang terbaik untuk yang dipimpin, menginginkan yang terbaik untuk yang dia pimpin. Maka yang dia, ketika dia bukan bikin program, membuat kebijakan, melakukan satu tindakan, maka yang jadi bahan pertimbangan adalah inilah yang terbaik untuk yang saya pimpin, bukan inilah yang terbaik untuk kantong saya, bukan inilah yang terbaik untuk keluarga saya, bukanlah ini yang terbaik untuk anggota tim sukses saya. bukan inilah yang terbaik untuk koni-koni saya dan kerabat saya. Namun harus inilah yang terbaik untuk rakyat. Perlukah ini, perlukah dilakukan, ada kebijakan ini, perlukah ini, jalan ini diaspal ataukah tidak, mana yang terbaik untuk rakyat? Aspalnya aspalnya seperti apa, mana yang terbaik untuk yang dipimpin? Kalau dia adalah seorang pemimpin dalam bentuk misalnya kepala sekolah, maka apakah yang terbaik ini ngecat gedung ataukah tidak? Ini yang terbaik untuk lembaga yang saya pimpin ataukah tidak? Ini 3 bulan sekali ngecat gedung misalnya, apakah itu yang terbaik untuk yang saya lembaga yang saya pimpin ataukah tidak? Untuk guru dan siswa yang saya pimpin ataukah cukup setahun sekali? Kemudian kemudian gimana kemudian yang lainnya, apakah itulah yang terbaik ataukah tidak? Maka wajib untuk melakukan hal yang terbaik, yang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya an-nasiha. An-nasiha itu dalam bahasa Arab artinya iradatul khair lil ghair, menginginkan yang terbaik dan kebaikan untuk yang lain. Maka dia inginkan ini kebaikan bagi yang saya pimpin apa? Ya, yang kebaikan dari apa yang saya pimpin, rakyat yang saya pimpin itu apa yang terbaik? Ya, maka itulah yang harus dilakukan. Dan tentu ini beda-beda tergantung kekuasaannya, tergantung kekuasaannya di bidang apa. Kemudian yang ketiga beliau sampaikan, kewajiban penguasa adalah mengajak rakyat, mengajak rakyat dan yang dia pimpin untuk berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjemah bebasnya adalah meningkatkan kualitas spiritual dan keagamaan yang dipimpin. Bukan hanya anak buahnya gajinya tinggi, gajinya besar, sejahtera, namun sholat tidak faham, orang sholat tidak ngerti. Maka bukan itu pemimpin yang menjalankan amanah. Pemimpin yang menjalankan amanah, dia bukan hanya memikirkan kesejahteraan anak buahnya secara materi. Bagaimana membangun jiwanya sebelum membangun badannya, kata lagu Indonesia Raya. Maka bagaimanakah membangun jiwanya, membangun spiritualnya, membangun agamanya? Gimana anak buahnya itu di bawah kepemimpinannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tugas pemimpin. Ketika dia cuma ngurus rakyatnya sejahtera, makmur, namun jauh dari agama, cuma sibuk dengan dunia, maka dia bukanlah seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya. Dan disampaikan di sini bahasanya, ketika rakyat itu diajak untuk meningkatkan kualitas spiritual, meningkatkan kualitas iman dan takwa, maka ini adalah sumber kebahagiaan bagi pimpinan dan sumber kebahagiaan bagi rakyat. Sumber kebahagiaan bagi pimpinan dan sumber kebahagiaan bagi rakyatnya. Karena tidak ada kebahagiaan tanpa iman, tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia adalah bahagianya hati, dan hati itu akan bahagia manakala diberi asupan hati, dan asupan hati adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemudian beliau sampaikan manfaat penting penguasa pimpinan itu mengajak rakyatnya kepada ketaatan, menggiring dan mengkondisikan rakyatnya dan anak buahnya untuk taat. Di antaranya adalah ini yang jadi sebab penting rakyat itu manut sama pemimpin. Ya, sebab penting rakyat itu manut sama pemimpin, itu rakyatnya sadar agama. Sadar agama. Ya, bahasanya agama memerintahkannya untuk taat kepada penguasa selama bukan maksiat. Nah, kalau kualitas keagamaan rakyat itu bagus, ya, maka dia akan, rakyat akan faham pentingnya mendukung atasan, program-program atasan, melaksanakannya selama itu bukan maksiat. Selama itu bukan maksiat. Maka ini manfaatnya kembali kepada pemimpin, demikian juga kembali kepada rakyat yang dipimpin. Nah, itu tiga tugas pokok. Ya, tiga tugas pokok seorang pemimpin. Ya, nanti akan kita urai lebih lanjut jika ada waktu setelah kita selesaikan pembahasan ini. Nah, adapun hak penguasa yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya adalah dengan memberikan nasihat kepada pemimpin tersebut, mengingatkan jika mereka lalai, mendoakan jika mereka menyimpang dari kebenaran, dan mengerjakan perintah mereka selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hal itu akan menjadi lurus dan teraturlah urusan mereka. Adapun jika kita menyelisihi dan menentang mereka, maka akan tersebar kekacauan dan terjadi kerusakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk taat kepadanya, kepada Rasul-Nya, serta kepada pemimpin. Allah berfirman di dalam surat Al-Quran surat An-Nisa 59, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan pemimpin di antara kalian." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, kemudian hak penguasa yang menjadi kewajiban rakyat, yang pertama beliau sampaikan adalah nasihat. Nasihat di sini bukan nasihat dalam bahasa Indonesia artinya cuap-cuap, artinya wejangan sebatas itu. Kalau nasihat dalam pengertian wejangan itu bagian dari nasihat dalam bahasa Arab. Karena nasihat dalam bahasa Arab artinya menginginkan kebaikan dan yang terbaik, dan menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk pihak lain itu diantaranya adalah dengan ngasih masukan, ngasih saran, itu diantara bentuknya. Non itu bukan satu-satunya bentuk. Maka anusulahum fima yatawalu al-insan min umurihim adalah nasihat menginginkan kebaikan bagi penguasa manakala rakyat ini diberi tugas oleh penguasa. Fima yatawalhu al-insan min umurihi, dalam apa yang menjadi tugasnya. Ya, maka tentu nanti yang namanya kepala nanti dia punya bagian-bagian. Dia akan punya bagian-bagian di bawahnya. Maka di antara bentuk hak pimpinan, hak penguasa adalah ini bagian-bagian yang ada pada bagian-bagian itu bekerja dengan penuh kesungguhan. Ya, masing-masing bagian berupaya untuk melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Kalau dia ini dalam dataran negara, maka ada menteri, ada kemudian gubernur dan seterusnya, masing-masing kerja sebagaimana seharusnya. Ya, sebagaimana SOP yang semestinya dijalankan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan pimpinan jika lalai. Karena manusia boleh jadi lupa. Maka jika ada kebijakan yang tidak tepat, maka diingatkan. Ya, yang mampu mengingatkan, maka wajib mengingatkan. Dan tentu mengingatkan di sini tujuannya adalah menginginkan kebaikan dan bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghabisi, bukan untuk menyingkirkan. Kemudian yang ketiga, doakan kebaikan untuk pimpinan, terutama jika ketika dia sudah mulai belok dari jalan yang semestinya. Kemudian yang keempat, adalah melaksanakan perintah dan aturan, ya, menjadi dalam konteks negara menjadi warga negara yang baik, melaksanakan aturan-aturan yang ada, dengan catatan selama aturan tersebut bukanlah aturan yang statusnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aturan tersebut adalah aturan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai umatnya punya, menyukai jumlah umatnya yang banyak. Ana mukaffirun bikum wal umam. Saya berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang sedikit, jumlah kalian yang banyak. Oleh karena itu maka Nabi katakan, nikailah wanita yang subur. Maka ketika dibuat maka ada aturan, maka cukupkan dengan dua anak saja, maka jangan ditaati, lebih dari dua lebih baik, lebih dari dua lebih baik. Karena itulah yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diinginkan oleh Nabi itu lebih utama daripada apa yang diinginkan oleh penguasa ini ataukah penguasa itu. Maka kami ada dua macam, ada yang namanya tahdidun nasl, adanya pembatasan kelahiran dan keturunan, dan ada yang namanya tandimun nasl, pengaturan jarak kelahiran, pengaturan jarak kelahiran. Dan kabi yang diperbolehkan adalah kabi jenis yang kedua, yaitu tujuannya adalah sekedar mengatur jarak kelahiran, bukan membatasi kelahiran dan keturunan. Pokoknya kalau sudah dua, mau perempuan semua atau laki semua atau laki dan perempuan, pokoknya sudah, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan, satu hal yang tidak diperbolehkan. Di antara maksud pernikahan adalah berketurunan, memiliki momongan, mewujudkan anak yang saleh, maka itu jadi maksud di antara tujuan pernikahan. Dan di antara niat dalam jima, hubungan biologis yang nilainya ibadah, adalah manakala niat dari hubungan biologis tersebut agar punya tambahan momongan, niatnya niat supaya tambah anaknya, itu niat yang berpahala. Niatnya sehingga tidak hanya menjadi satu hal yang mubah, namun satu hal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maka kemudian ajakan untuk membatasi pada dua anak saja, maka itu ajakan tidak wajib ditaati dan tidak boleh ditaati. Karena itu tahdidun nasl, karena itu pembatasan keturunan yang dilarang, oleh para ulama berdasarkan maqasid, menimbang tujuan dari pernikahan, dan hadis-hadis dan dalil-dalil yang lain, ujian tentang jumlah yang banyak dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tandimun nasl, mengatur jarak kelahiran, mengatur jarak kelahiran supaya perawatannya maksimal. Maka ada kabi untuk supaya tidak hamil lagi selama rentang waktu 2 tahun misalnya, supaya maksimal dalam menyusui dan maksimal dalam kemudian menemani masa kecilnya, di awal-awal pertumbuhannya, nanti setelah itu kemudian kabinnya dibuka lagi. Maka itu tandimun nasl yang diperbolehkan, itu satu hal yang diperbolehkan. Maka taat kepada penguasa itu dalam batasan selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturannya adalah buanglah sampah pada tempatnya misalnya, maka itu satu hal yang bukanlah maksiat. Berhentilah kemudian saat lampu merah, maka ini aturan yang tidak maksiat. maka wajib atas seorang muslim untuk taat, ya, ya, dalam rangka karena dua niat, ya, karena dua niat, niatnya adalah niat untuk melaksanakan perintah Allah di surat An-Nisa 59, dan yang kedua adalah niatnya karena untuk mewujudkan maslahat. Ya, berhenti ketika lampu merah tentu maslahat untuk semua pihak. Ya, buang sampah pada tempatnya dan tidak buang sampah sembarangan, tentu itu maslahat untuk semuanya, maslahat untuk lingkungan, maslahat untuk, maka ini aturan yang baik, program yang baik wajib didukung dengan niat yang benar, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentaati aturan itu jadi disampaikan, itulah sebab keteraturan di satu negeri. Dan jika semangat rakyat itu membangkang, ya, semangatnya adalah tidak taat, maka yang terjadi adalah kekacauan. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada penguasa. Allah katakan di surat An-Nisa 59, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian pada Allah, wa atiur rasul, taatlah pada rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa, asalkan penguasa itu minkum, penguasa itu minkum dari kalian, yaitu sesama kaum muslimin. Maka taat, perintah untuk taat kepada penguasa itu tanpa pengulangan kata-kata taatlah, lain hanya taat kepada Rasul. Maka taat pada Rasul, Allah katakan taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Maka kata-kata taat diulangi untuk mengisyaratkan bahasanya ketaatan kepada Rasul itu bersifat independen. Ya, kita itu tak mentaati hadis tanpa perlu melihat hadis ini cocok dengan Al-Quran ataukah tidak. Karena kita yakin semua hadis itu cocok dengan Al-Quran, karena dia sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk taat kepada penguasa itu tidak diulang kata-kata taat untuk mengisyaratkan ketaatan kepada pemerintah muslim, ketaatan kepada penguasa muslim itu bersyarat. Syaratnya manakala tidak bertabrakan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Manakala berlawanan, tabrakan dengan taat kepada Allah dan Rasul, ya, taat kepada Allah, bertabrakan dengan taat kepada Allah dan Rasul, maka maka yang ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Yang ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Itu manusia tidak ditaati ketika aturannya itu berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Meskipun bahkan meskipun dia adalah orang tua sendiri. Dan perlu diketahui bahasanya ke tentu perkara itu ada hal-hal yang namanya hal-hal yang mubah. Ya, ketika penguasa ada orang yang wajib ditaati itu bikin aturan dalam hal-hal yang mubah, ya, maka wajib taat. Wajib taat. Kemudian yang kedua ada hal-hal yang hukumnya sunnah. Hal-hal yang hukumnya sunnah. Maka penguasa membuat batasan-batasan dalam hal yang hukumnya sunnah, ya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan wajib ditaati. Ya, misal-misal di antara amalan sunnah adalah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Namun penguasa bikin aturan, pegawai negeri sipil, maka tidak boleh iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan full, tidak boleh. Kalau mau iktikaf cukup malam hari saja. Kalau siang malam ngedul, sehingga tidak masuk kantor alasannya iktikaf, maka itu tidak boleh. Karena liburnya cuma 2 hari atau 3 hari atau bahkan cuma tanggal merahnya saja misalnya. Ya, maka wajib ditaati dan tidak kita katakan hal ini adalah menentang syariat. Tidak boleh kemudian ada PNS nikah iktikaf 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Kemudian izinnya pamitnya Pak Kepala, saya itikaf melaksanakan sunnah Nabi. Anda jangan menentang sunnah Nabi dan syariat Islam. Nah, tidak demikian. Atau kemudian orang kerja ikut orang, ya, satu perusahaan, satu pabrik, ya, liburnya dibatasi. Tidak boleh kemudian ambil cuti kemudian atau meliburkan diri alasannya iktikaf full 10 hari 10 malam di akhir Ramadan. Tidak boleh itu di itu dijadikan sebagai alasan. Maka di sini kita jumpai, maka penguasa boleh atau orang-orang yang punya kewenangan untuk membuat aturan demi kemaslahatan bersama boleh membatasi hal-hal yang sunnah. Membatasi hal-hal yang hukumnya sunnah. Semacam itikaf 10 hari yang terakhir, itikaf full 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan amal-amal sunnah yang lain. Namun jika yang diperintahkan oleh penguasa itu adalah untuk meninggalkan yang wajib, maka tidak boleh ditaati. Untuk mengerjakan yang haram juga tidak boleh ditaati. Adapun kemudian maka kalau yang diperintahkan adalah satu hal yang haram, maka jelas tidak boleh ditaati. Namun gimana kalau yang dia perintahkan adalah hal yang makruh hukumnya? Satu hal ya, maka hukumnya dalam timbangan syariah, maka hukumnya dalam timbangan hukum Islam. Maka ulama menjelaskan bahasa ini termasuk di antara perkara yang tidak wajib ditaati. Tidak wajib ditaati ketika dia mengajak untuk melakukan hal yang makruh. Bikin aturan, dan aturan tersebut secara timbangan syariat adalah makruh hukumnya. Maka tidak wajib untuk dijalankan dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Nah, tapi kalau dia mengatur dalam hal yang mubah atau kemudian membatasi hal yang hukumnya sunnah, karena yang dia batasi misalnya tadi itikaf sebelum hari terakhir Ramadan, yang dia batasi demikian kan cuma PNS, yang bukan PNS ya boleh-boleh saja, tidak dilarang. Maka sekedar membatasi, bukan meniadakan hal yang hukumnya sunnah. Nah, dan Nabi SAW bersabda, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang dia yang disenangi maupun dibenci, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, Nabi SAW menyampaikan jika seorang muslim itu mendengar dan taat kepada orang yang wajib, ya, orang-orang yang punya kewenangan untuk membuat aturan, di antaranya adalah penguasa muslim, baik itu disukai ataukah tidak disukai. Ya, tidak disukai misalnya ini sedang jalan harus berhenti karena lampu merah, itu tidak suka. Lebih suka ngeblas. Nah, lebih suka ngeblas daripada berhenti. Ya, maka baik itu disukai ataupun tidak disukai, maka wajib untuk taat, kecuali jika perintah yang diberikan adalah maksiat. Maka jika diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh taat, tidak boleh didengar, tidak boleh dianggap. Namun bukan berarti kemudian secara vulgar melakukan pembangkangan. Namun bedakan antara dua hal ini. Tidak dilaksanakan beda dengan membangkang, vulgar membangkang. Maka yang Nabi maksudkan adalah tidak dilaksanakan. Perintah yang maksiat tersebut tidak dilaksanakan. Bukan berarti frontal, vulgar, membangkang. Kata orang Jawa, nggih-nggih namun enggak kepanggih. Ya, diperintahkan diem, ya, orangnya pergi enggak dijalani. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak mendengar dan tidak taat. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Dahulu kami bersama Nabi SAW dalam bepergian. Kemudian kami singgah di suatu tempat. Pemanggil yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW berkata, salat akan ditegakkan. Kemudian kami berkumpul kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dia wajib untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, dan untuk memberi peringatan akan keburukan yang dia ketahui untuk mereka. Dan umatku ini telah dijadikan keselamatannya pada masa awalnya, dan akan menimpa pada akhirnya ujian dan perkara yang tidak kalian senangi. Dan akan datang fitnah yang akan melumatkan sebagian kepada yang lainnya. Akan datang fitnah. Seorang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Kemudian datang fitnah. Kemudian seorang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Maka barang siapa yang senang untuk dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya dia senang jika kematian menjemputnya, sedangkan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan hendaklah ia bergaul dengan orang lain sebagaimana ia senang menerima hal itu dari mereka. Dan barang siapa yang telah berbaiat kepada seorang pemimpin, kemudian dia sudah menjabat tangan untuk memimpin dan memantapkan hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya jika ia mampu. Dan jika ada orang lain yang memberontak kepadanya, maka bunuhlah orang lain itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada hadis panjang berkenaan dengan hak pemimpin. Nabi sampaikan, jika seorang itu, jika rakyat itu telah memiliki dan pemimpin yang sah, kemudian ada yang memberontak, ya, ada yang kemudian menggulingkan sebelum masa jabatannya berakhir, ya, maka Nabi perintahkan agar kita kaum muslimin tidak mendukung hal semacam ini, ya, karena ya, bisa dipastikan sebagaimana realita sejarah membuktikan bahasanya hal-hal semacam ini itu ujungnya adalah kesengsaraan bagi rakyat banyak. Yang bisa menikmatinya hanyalah segelintir elit politik. Namun rakyat yang kemudian dimanfaatkan dengan kuar-kuar revolusi harga mati dan sebagainya, akhirnya rakyat mati, ya. Adapun yang kuar-kuar malah selamat, ya. Kuar-kuar yang mimpin-mimpin itu kemudian boleh jadi dia, ya, karena kekayaannya bisa dan sebagainya bisa menyelamatkan diri ke luar negeri dan sebagainya. Namun yang kemudian yang terprovokasi, ya, cuma dapatnya matinya, ya. Ya, karena diprovokasi untuk revolusi harga mati, gulingkan sekarang, atau kalimat-kalimat semacam itu. Maka Nabi ajari kita untuk tidak mudah terpikat dengan ajaan-ajaan semacam ini. Dan Nabi perintahkan kita untuk tidak mendukung hal-hal semacam ini. Namun Nabi ajar kita untuk bersabar, bersabar karena jabatan itu ada batas waktu akhirnya, akan ada masa berakhirnya. Kemudian ada satu kalimat penting yang Nabi sampaikan di hadis panjang ini. Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka hendaklah dia meninggal dunia dalam keadaan yang pertama beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian yang kedua bergaul dan bersikap dengan orang lain dengan pergaulan yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini kiat penting sukses dalam bermasyarakat. Kiat penting sukses dalam bergaul. Maka seorang muslim telah diajar oleh Nabi untuk menjadi orang yang bergaul, dan Nabi ajari sukses, cara sukses untuk menjadi orang yang bergaul. Sukses bermasyarakat, sukses dalam berumah tangga, sukses dalam bertetangga. Kiatnya adalah faliyati ila nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, maka pergaulilah orang lain dengan model-model pergaulan yang Anda ingin dapatkan dari orang lain. Maka itu, siapa yang menerapkan kaidah ini, maka dia akan jadi tetangga yang baik, tetangga yang dicintai oleh tetangganya. Jika suami itu menerapkan hal ini, maka dia akan jadi suami yang dicintai oleh keluarganya. Jika seorang itu ya menerapkan hal ini di tempat kerjanya, maka dialah akan jadi manusia yang dicintai oleh lingkungannya, dan seterusnya. Nabi katakan, "Falyati ila nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi." Sikapilah orang dengan sikap yang Anda inginkan Anda dapatkan dari orang lain. Anda ingin ketika telah melakukan usaha mendapatkan apresiasi, maka berikanlah sikap semacam ini kepada orang lain. Beri mereka apresiasi dengan jerih payahnya, meskipun hasilnya tidak maksimal dan ideal sebagaimana yang diharapkan. Ingin dihormati oleh orang lain, hormati orang lain. Ingin tidak diolok-olok, jangan mengolok-olok. Ingin tidak diejek, maka jangan mengejek. Ingin tidak direndahkan, maka jangan merendahkan. Ingin diberi senyum, maka sukalah tersenyum. Ingin melihat wajah-wajah yang ceria, maka berilah wajah ceria kepada orang lain. Ya, maka ingin disapa, maka menyapalah. Ya, ingin disapa, maka menyapalah. Maka jadilah orang yang suka menyapa. Ya, maka sikap apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain, berikan itu kepada orang lain. Maka Anda akan jadi orang yang sukses dalam berumah tangga, bermasyarakat, bertetangga, ya, sukses di tempat kerja, di tempat belajar, di sekolah, di kampus, dan yang lainnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang, wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu jika para penguasa kami meminta hak mereka, namun mereka tidak menunaikan hak kami? Apa yang Anda perintahkan? Maka beliau berpaling. Kemudian orang itu bertanya lagi. Lalu beliau bersabda, dengar dan taatilah. Sesungguhnya atas mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Di antara hak penguasa yang lain adalah rakyat hendaknya. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi ditanya tentang, wahai Nabi, jika kami menjumpai penguasa yang dia menuntut hak mereka, namun mereka tidak memberikan hak rakyat, maka penguasa yang zalim. Dia minta supaya rakyatnya taat, rakyatnya nurut, rakyatnya manut, namun dia korupsi, namun dia memperkaya diri sendiri, keluarga dan koninya. Namun dia sejahterakan keluarganya, namun dia tidak sejahterakan rakyatnya. Maka bagaimanakah sikap suka orang muslim ketika menghadapi hal semacam ini? Maka Nabi katakan, isma'u wa ati'u. Tetap taat dalam kebaikan. Itu jangan jadikan dia zalimnya dia itu jadi alasan untuk membangkang aturan-aturan yang ada. Namun tetap ini, maka Nabi, artinya Nabi mengajari kita untuk bersabar menghadapi penguasa yang zalim. Dalam bahasa keindonesiaan, maka sabar sampai 5 tahun selesai. Maka sabar sampai 5 tahun selesai. Maka ada waktunya. Tidak usah harus tergesa-gesa sebelum waktunya. Yang itu kemudian dampaknya lebih jelek, dampaknya lebih buruk, kekacauan. Karena ini merasa masih punya hak, 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi baru naik, masih punya 5 tahun lagi kok sudah diupayakan untuk kemudian dilengselkan. Maka dia merasa dia punya hak, maka dia akan ngotot untuk bertahan, dan karena itu maka akan terjadi kekacauan, keributan, tumpah darah, dan seterusnya. Dan bisa dipastikan maka madarat yang dikhawatirkan dengan madarat yang terjadi ketika terjadi revolusi, terjadi kudeta, madarat yang terjadi itu jauh lebih besar daripada madarat yang dikhawatirkan ketika dia tetap jadi penguasa. Ya, maka sabarlah. Ya, sabarlah dengan keadaan demikian sampai waktunya tiba. Kemudian Nabi katakan, gimana supaya bisa bersabar? Maka camkanlah ke dalam hati, fa inna ma'alim mahumilu wa alaikum mahumiltu. Maka camkan ke dalam hati masing-masing, bahasanya menjadi kewajiban mereka apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Hendaknya masing-masing memikirkan apa yang menjadi menjadi kewajibannya, apa yang dia bisa lakukan untuk negeri ini, untuk bangsa ini, bukan apa yang dia dapatkan dari bangsa ini dan negeri ini. Maka bersabarlah, bersabarlah ketika dijumpai penguasa yang zalim sampai waktunya berakhir. Dalam konteks keindonesiaan ya sampai 5 tahun selesai. Nah, di antara penguasa yang lain adalah bantu membantu penguasa dalam memberikan kami ke orang, yaitu membantu mereka dalam proses yang diperlukan untuk mereka. Dan lain-lain kemampuan yang saya pikir sudah ditanggung seorang pagi masing dalam masyarakat, sehingga urusan para penguasa bisa berjalan sesuai yang dimaksud. Namun jika penguasa tidak dibantu dan lainnya, maka mereka tidak akan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Ya, maka di antara hak penguasa adalah didukung program-programnya. Selama itu program yang positif, manfaat, ya, maka hendaknya bawahan, hendaknya rakyat mendukungnya. Dan tentu program pemerintah itu tidak akan jalan sebaik apapun itu program kalau tidak didukung. Kalau semuanya ngambek, ya, semuanya ngambek, tidak ada yang dukung, maka seideal apapun, sebagus apapun, semuluk-muluk apapun satu program, ketika tidak didukung maka tidak akan terwujud, maka tidak akan berjalan. Mereka tidak bisa sendirian, mereka tidak bisa sendirian mengubah negeri ini dan mengarahkan negeri ini ke arah yang lebih baik. Perlu dukungan semua pihak. Kalau semuanya ngambek, memboikot, tidak mendukung program, maka tidak akan jalan. Ya, kebaikan akan terwujud manakala ada dukungan dari bawahan. Itu keterangan di ini penjelasan dari Syekh Nuzaimin tentang hal ini. Namun sebelum kita akhir, ada beberapa hadis yang ingin saya bacakan seputar ancaman bagi penguasa yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Di antaranya dan hadis tersebut ada di Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Di antaranya ada hadis dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba, "yastar'ihi lahu ra'iyatan," Allah berikan kepadanya satu kekuasaan meskipun kecil, meskipun dia cuma sekedar Pak RT, meskipun dia cuma sekedar kepala sekolah, apalagi kemudian kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih besar. Maka jika seorang itu Allah berikan kepadanya kekuasaan, punya otoritas untuk bikin aturan, punya kewenangan untuk bikin kebijakan ini dan itu, yamutu, dan dia mati dalam di hari dia mati, wa rasul li ra'iyatihi, dalam keadaan tidak menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Dalam keadaan ketika dia meninggal dunia, dalam keadaan tidak menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Ini kalau pemimpin di masa silam, kepemimpinannya itu sampai mati. Atau dalam konteks kita ya, sampai masa jabatannya berakhir dan dia belum bertobat. Dan dia tidak bertobat dari tindakannya tidak menginginkan kebaikan untuk rakyat selama dia menjabat. Maka jika ini terjadi, maka kata Nabi, haram Allah alil jannata, maka Allah haramkan surga untuknya. Ya, demikian muttafaqun alaih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini ancaman keras. Ya, ancaman keras bagi penguasa ya, ketika dia berkuasa, maka yang dia pikirkan adalah dirinya, keluarganya, tim suksesnya. Ya, rakyatnya itu cuma kecipratan yang paling kecil. Namun itu semua diarahkan untuk kepentingan-kepentingannya. Dia tidak menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, namun kebaikan untuk dirinya. Ya, maka Nabi ancam dengan ancaman yang demikian keras. Ya, pemimpin di sini tidak hanya kepala negara, namun demikian juga orang yang kekuasaannya di bawahnya. Maka ketika dia jadi pemimpin, malah kemudian dia izinkan kafe-kafe berdiri, klub-klub malam berdiri. Malah kemudian dia bangun lokalisasi, mensahkan lokalisasi misalnya. Mungkin ini namanya pemimpin yang ghas, tidak menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, menginginkan rusaknya rakyatnya. Ya, kerusakan rakyatnya itu yang dia inginkan dengan kebijakan-kebijakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, haram Allah alil jannah. Allah haramkan untuknya surga. Dan kata Syaikh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, apakah termasuk di sini kepala sekolah misalnya? Ya, kepala TK misalnya, kepala SD atau kemudian pengasuh suatu pesantren dan sebagainya? Maka beliau katakan na'am, iya. Termasuk dalam hadis ini kepala sekolah. Maka ketika dia berakhir jabatannya dan selama menjabat dia itu ghasun, tidak menginginkan kebaikan untuk yang dia pimpin, maka Allah haramkan surga untuknya. Bahkan termasuk dalam hal ini adalah al-mudaris, kata beliau, guru, dosen. Maka dia tidak menginginkan kebaikan yang terbaik untuk mahasiswanya, untuk siswanya, dan yang terbaik untuk dirinya, sehingga dosennya malah sibuk dengan penelitian, kemudian garap proyek, kuliahnya sering kosong, dan enggak pernah diganti. Maka ini namanya ghasun, tidak menginginkan kebaikan yang terbaik untuk yang dia pimpin. Bahkan beliau katakan wal mar'atu fi bauti zaujiha, ini juga termasuk istri yang dia adalah pimpinan di rumah suami, mengatur dan menata rumah. Maka istri pun termasuk dalam hal ini, idza kanat ghasatan li zaujiha, jika dia tidak menginginkan yang terbaik untuk suaminya dan anak-anaknya. Misalnya dia belanjakan hal-hal yang tidak perlu dibelanjakan. Dia kemudian memberi sesuatu yang tidak diizinkan oleh suami untuk diberi, namun nekat dan semacam itu. Maka yang dia inginkan adalah memeras suaminya. Sebagian perempuan demikian. Yang dia inginkan adalah memeras suaminya. Yang dia inginkan adalah susah payahnya suaminya. Pokoknya isinya susah. Di luar kerja, di rumah, ya, juga ngurusi semuanya gitu. Maka ini adalah perempuan yang ghasah, yang tidak menginginkan kebaikan untuk yang dia pimpin. Maka tercakup dalam hadis ini, yaitu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah haramkan surga untuknya. Itu diantara hal yang menunjukkan bahayanya dan ngerinya kekuasaan, namun ini tidak harus identik dengan kepala negara. Tadi beliau sampaikan ini juga termasuk kepala sekolah, ini dosen, wali kelas, ini termasuk juga bahkan seorang istri. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang dia khianat terhadap rakyat, banyak janji namun tidak ditepati? Maka tadi telah kita bahas hadisnya, sabar ya, sampai 5 tahun selesai. Sabar 5 tahun selesai. Hendaknya seorang itu menyadari, jadi dia hendaklah dia ingat bahasanya apa yang jadi kewajiban pemimpin, kewajibannya, dan apa yang jadi kewajiban rakyat adalah menjalankan apa yang jadi kewajibannya. Keponakan saya maju jadi caleg, kemudian dia memberi saya beberapa gelas untuk dibagi-bagikan. Apakah ini dibolehkan dan apakah masuk dalam riswah? Iya. Pemberian caleg, pemberian tim sukses caleg ataupun calon presiden itu adalah riswah. Maka kaidah ambil terima uangnya, jangan coplos orangnya, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Pilihlah yang kemudian paling jelek kejelekannya, karena semuanya bagi-bagi duit. Ya, karena semuanya juga melakukan riswa. Ya, kalau tidak beliaunya langsung ya tim suksesnya. Ya, maka ya, pilih yang kemudian ya, jeleknya itu paling ringan. Adapun uang suapnya maka tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Ya, baik bentuknya kaos, baik bentuknya gelas, baik bentuknya sound system masjid, baik atau yang lainnya. Maka haram untuk diterima. Menerimanya itu menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian berpikir saya terima nanti saya salurkan. Ya, jangan katakan saya terima namun nanti saya salurkan. Menerimanya itu talaknat. Ini namanya saya mau makan racun namun nanti saya minum penawarnya. Saya nanam saya nelan racun namun saya nanti akan cari penawarnya gitu. Ya kalau sudah ketemu penawarnya, kalau belum mati duluan. Ya kalau kemudian sempat disalurkan habis diterima pulang mati. Maka bahkan menerimanya itu satu hal yang telah, maka wajib untuk menolaknya. Wajib untuk menolaknya, upayakan untuk menolaknya dan tidak menerimanya. Tahun kemarin setelah selesai mencoblos, kemudian ketika mau pulang ada salah satu partai yang tiba-tiba ngasih saya uang tanpa syarat, hanya tiba-tiba ngasih. Itu serangan fajar yang kemudian tersisa gitu. Tugas dia menghabiskan. Ini pelaksananya kerjanya lamban gitu. Tugas dia habis, lupa belum habis gitu. Yalah kasihkan orang siapa saja, yang penting laporannya habis gitu. Daripada kena masalah sama bosnya gitu. Maka bagaimanakah hukumnya? Maka itu bukan hadiah yang tulus, hadiah yang ada maunya. Hadiah yang ada maunya, hadiah yang diterima itu hadiah yang tulus. Bukan hadiah yang ada maunya, apalagi maunya adalah supaya kita kemudian yang jelas itu satu pemberian yang bukan karena posisi kita. Seandainya posisi kita bukan orang yang berhak untuk nyoblos, apakah dikasih? Tidak dikasih. Posisi kita ketika kita bukan orang yang punya hak untuk nyoblos karena usianya belum sampai atau yang lain, apakah dikasih? Tidak dikasih. Maka dia pemberian yang ada maunya. Maka Allah Ta'ala a'lam, jika telanjur kemudian sudah diterima, maka semestinya tidak diterima. Dan seandainya sudah telanjur diterima, maka di samping bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka ada kewajiban untuk menyalurkannya kepada fakir miskin. Saya dikirim artikel yang intinya kita tidak boleh mendoakan pemimpin kita karena dia bukan seorang khalifah. Orang ini perlu kemudian ditanya, dia muslim apakah bukan? Dia muslim, yang mau didoakan yang dia yang pimpinan ini muslim ataukah tidak? Kalau kemudian kalau dia orang kafir dan masih hidup, boleh enggak didoakan agar dapat hidayah, dapat petunjuk ke jalan yang benar? Boleh enggak? Boleh ya. Itu orang kafir. Itu kafir. Kalau muslim, bolehkah kemudian? Muslim biasa, muslim. Bolehkah diberi petunjuk, semoga mendapatkan rahmat Allah, semoga diberi kemudahan urusannya, kemudian sudah dijadikan sebagai orang yang soleh, semoga kemudian jadi orang semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak? Boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa kok jadinya tidak boleh? Ya kalau dia akui bahasanya pemimpin yang dimaksudkan itu masih muslim, maka apa yang membedakan dia dari muslim yang lain? Anggap saja dia bukan pemimpin, dia muslim. Bolehkah didoakan kebaikan? Jika demikian, dia muslim plus punya kedudukan sebagai seorang pemimpin, kenapa kok jadi tidak boleh? Dengan alasan dia bukan khalifah. Kenapa ini kok? Karena alasan bukan khalifah kok jadinya tidak boleh? Kan aneh. Hilangkan statusnya sebagai pemimpin. Anggap saja dia muslim. Lain halnya kalau dia nilai itu orang kafir. Bahkan orang kafir sekalipun tergantung doanya. Kita doakan agar semakin dekat dekat dengan Allah, dapat petunjuk, dapat hidayah. Dan itu doa kebaikan. Itu pun tidak masalah. Ada pertanyaan di luar tema terkait larangan tidur setelah subuh dan asar itu seperti apa? Larangan secara khusus untuk kemudian larangan dari Nabi untuk tidur setelah asar ada hadisnya namun dhaif. Ada hadisnya namun dhaif. Cuma sebagian ulama melarang karena dari sisi kesehatan. Dan ini pun sesuai dengan kenyataan sebagian orang tidur habis asar bangun-bangun itu bingung. Ini subuh ataukah malam enggak? Maka dari situ maka sebagian ulama tetap melarang karena hal tersebut. Kemudian tentang larangan tidur setelah subuh secara spesifik saya tidak tahu adakah hadis yang melarang secara spesifik. Namun yang jelas ada beberapa atsar dari sahabat misalnya yang melarang semacam dari Ibnu Abbas melarang beliau melarang anak-anaknya subuh di waktu pagi kan ini adalah waktu bagi rezeki karena ini waktu yang barokah. Maka itu terlarang karena itu adalah waktu terbaik untuk beribadah. Pagi dan sore itu adalah waktu baik untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang lain Nabi sampaikan waktu pagi adalah waktu yang barokah. Ya, tentu kemudian ketika dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat jauh lebih baik daripada dipakai untuk tidur. Ya, kecuali memang orang yang punya kebutuhan untuk istirahat karena sakit, karena bayi, ya. Maka sebaiknya tidur. Ya. Maka sebaiknya tidur. Namun jika tidak ada keperluan mendesak, ya, maka waktu yang barokah selayaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif sehingga hal-hal yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih yang bisa ya, kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.